Dan sudah dijelaskan kenapa hak seorang suami itu sangatlah besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ketika terjadi beberapa kejadian sekaligus, yaitu tepatnya 3 kejadian. Yang pertama adalah ketika seorang sahabat Nabi mempunyai seekor unta, di mana unta itu tiba-tiba kemudian menjadi liar dan membahayakan baik kepada pemilik maupun kepada orang lain. Sudah dirayu-rayu, sudah dilakukan segala usaha, tetap malah tambah liar. Maka kemudian ketika terjadi keributan begitu, mereka orang berkumpul, maka Nabi bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian dikatakan bahwasanya kuda dari pemiliknya, unta dari pemiliknya itu dalam keadaan liar dan membahayakan. Di mana unta itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kebun itu. Itu kebun ditunjuk oleh sahabat kepada Nabi. Itu menemuinya. Maka kemudian pemilik unta itu mengatakan, jangan Nabi, karena unta itu dalam keadaan berbahaya, dia sangat liar. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, jangan kau takut, biarkan aku mendekatinya dan menghampirinya. Masuklah Nabi SAW ke dalam kebunnya. Herannya, ketika unta itu bertemu dengan Nabi SAW dan pertama kali menatap matanya pada Nabi SAW, maka langsung dia itu menghampiri Nabi SAW, mendekat, mendekat dan mendekat sampai kemudian mencium kakinya. Di saat itulah seakan-akan dia itu berbicara kepada Nabi, mengadukan tentang suatu hal yang kemudian Nabi setelah itu memberitahukan kepada pemiliknya bahwasanya engkau telah memberikan pekerjaan yang melebihi batas kekuatannya. Dia mengadu, makannya kurang, diberikan pekerjaan yang di atas kemampuannya, sehingga jadilah dia seperti itu. Ketika sahabat Nabi itu melihat kejadian yang sangat-sangat luar biasa itu, maka kemudian mereka berkata, ini seekor unta yang tidak mempunyai otak dan mempunyai akal, tapi dia itu sujud kepada Nabi, tunduk dan sujud kepada Nabi, apalagi kita yang sudah berakal ini. Maka kemudian mereka mau sujud kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, jangan, tidak, kalian tidak boleh bersujud kepada manusia. Falau amartu ahadan antas juda ayas juda li ahadin amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau seumpama aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, orang lain, manusia juga, maka niscaya aku akan perintahkan setiap istri untuk bersujud kepada suaminya, dari saking besarnya haknya. Itu kejadian yang pertama. Jadi artinya hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW bukan hanya dalam satu macam atau satu bentuk kejadian saja atau dalam satu event saja, tidak, tapi di dalam beberapa event, di dalam beberapa kejadian, dan yang demikian itu menunjukkan akan besarnya memang hak seorang suami terhadap istrinya. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW juga ketika memerintahkan salah satu sahabatnya yang bernama Uwais untuk pergi ke Syam, dia melihat di sana itu pendetanya itu disujuti oleh para pengikutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, beliau ini pulang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mau sujud. Hanya ditanya, apa yang kau mau kau lakukan? Galak, aku akan mau bersujud. Aku melihat di sana itu mereka itu bersujud kepada para pendeta. Maka kemudian dia mengatakan, tidak, seorang manusia tidak boleh sujud kepada orang lain. Kalau seumpama aku perintahkan orang lain itu, seorang manusia bersujud kepada seseorang yang lainnya, maka niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Mu'adz bin Jabal juga diperintahkan Nabi SAW untuk berdakwah di suatu tempat. sampai pergi suatu negeri, di situ di dalam negeri itu rajanya itu disujuti. Untuk memberikan penghormatan kepada raja itu mereka sujud. Maka ketika pulang pertama kali berjumpa dengan Nabi, langsung dia akan sujud seperti layaknya mereka ketika sujud kepada rajanya. Ditegur oleh Nabi, apa yang kamu lakukan wahai Mu'ad? Kalau aku akan bersujud ya Rasulullah, mereka itu aku melihat ketika aku berangkat ke sana bersujud kepada rajanya, engkau lebih berhak untuk disujudi daripada mereka itu. Maka kata Nabi SAW, tidak. Akan tetapi, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tiga hadis dalam keadaan yang berbeda, semuanya sama. Nah, ini menunjukkan beberapa hal. Di antaranya adalah kita itu mentakdimkan Nabi SAW itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Tanpa kita takdimkan, memang Rasulullah itu azim. Oleh karena lihat bagaimana Nabi kita ketika ditanya tentang sifatnya, tentang kemuliaan dan kehormatannya, serta keistimewaannya. Maka ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Maka beliau katakan, apakah engkau bisa menghitung semua barang dan benda yang ada di dunia ini? Maka si orang yang bertanya itu berkata, bagaimana aku bisa menghitungnya? Sesuatu yang di dunia sangatlah banyak, bagaimana aku menghitung semuanya? Kalau kamu tentang yang sedikit saja kamu gak bisa menghitungnya, bagaimana kamu ternyata bertanya tentang sesuatu yang agung, yang besar? Bukankah Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, gul mata dunia galil. Jadi benda dunia itu, kesenangan dunia itu sedikit. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan tentang Nabi Muhammad, wa innaka la'ala hulukin azim. Jadi bagaimana engkau itu menanyakan tentang sesuatu yang besar, yang agung. Nah itulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang yang terbaik di antara umat ini. Tingkat keimanan yang bagaimanapun juga daripada keimanan umat Nabi Muhammad SAW setelah mereka, tidak dapat menyampaikannya ke dalam kedudukan para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Karena kedudukan mereka itu didapatkan dengan zati. Beda dengan kita, kita mendapatkan segala sesuatu kemuliaan itu dengan arif, dengan sebab. Tapi mereka mendapatkan kemuliaan itu karena zat. Apa itu? Mata mereka telah pernah memandang Nabi SAW. Sehingga siapapun yang pernah memandang Nabi SAW dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, dan meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia berada di dalam kemuliaan selama-lamanya, tidak akan terpupus. Sehingga lihat apa maksudnya Nabi SAW bersabda setelah beliau itu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Aku sangat mengetahui, di Mekah itu ada batu-batu, ketika aku dulu sebelum menjadi Nabi, itu mereka mengucapkan salam kepadaku. Kalau aku berada di Mekah, aku akan tunjukkan batu-batu yang mana saja. Kenapa kok Nabi Muhammad baru sekarang tahu? Kenapa dulunya enggak tahu? Nah, karena apa? Pancaran daripada cahaya-cahaya batu-batu yang pernah menyampaikan salam kepada Nabi itu berbeda pancarannya. Beda cahayanya. Begitulah kalau sudah cintanya Nabi ada di dalam hati, maka hati itu juga berbeda. Manusianya juga berbeda, akhlaknya juga berbeda, kemuliaannya juga berbeda, keistimewaannya juga berbeda, semuanya berbeda karena apa? Zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu mendapatkan satu hal, mudah. Tapi yang mudah itu enggak bisa diraih oleh siapapun juga, walaupun sesulit apapun. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Hanya memandang wajah Nabi Muhammad. Nah, oleh karena beruntung, cari sebuah kemuliaan di dunia ini, yaitu bermimpi melihat wajah Nabi SAW. Walaupun mimpi, karena itu suatu kemuliaan. Nabi SAW bersabda, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqdo. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia pasti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dikatakan oleh para ulama menafsirkan tentang arti hadis tersebut adalah, kalau dia itu memang orangnya, memang ahlinya, insya Allah sebelum dia meninggal dia akan berjumpa dengan Nabi dengan sebenarnya. Tapi kalau sholat dia bukan ahlinya, ketika dia meninggal, rohnya itu dicabut dan Nabi ada di sampingnya. Kalau sholat dia juga bukan ahlinya, maka nanti di padang mahsyar dia akan mendapatkan syafaatnya. Tiga-tiganya itu merupakan sebuah kemuliaan. Cari yang semacam ini yang dicari harusnya. Nah itu, coba lihat bagaimana ta'dimnya sahabat Nabi kepada Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ada di antara kita, kalau seumpama kita itu berada di dalam suatu majelis, kita sangat mentakdimkan gurunya sebagaimana takdimnya para sahabat Nabi kepada Nabi. Enggak ada satupun di antara kita. Nabi SAW, para sahabat Nabi itu dimanapun Nabi SAW berada, itu tatkala mereka itu berada di depan Nabi, maka mata mereka itu tertunduk. Fem tidak sanggup untuk melihat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki, walaupun nyawa yang hanya satu lembar itu, untuk Nabi Muhammad SAW. Dan jikalau Nabi SAW itu mengeluarkan sebagian kotoran dari badannya, itu mereka berebut untuk mendapatkannya. Misalnya Pak, berludah, Nabi SAW jarang berludah. Mengeluarkan dahak, Nabi SAW jarang mengeluarkan dahak. Atau buang air, Nabi SAW jarang tampak atau diperlihatkan, atau mereka melihat Nabi SAW melakukannya. Padahal Nabi SAW juga melakukannya, karena dia seorang manusia biasa. Cuma beliau seorang manusia istimewa. Maka di saat itulah, ketika beliau meludah, maka supaya ludah itu tidak sampai ke tanah. Kenapa demikian? Berkali-kali sahabat Nabi itu melihat, begitu Nabi membuang kotoran, begitu sampai di tanah, maka langsung hilang sekejap. Kenapa? Tanahnya juga ikut berebut untuk mendapatkan keberkahan Nabi. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Ketika Nabi SAW membuang dahaknya, meludah, maka mereka itu meloncat untuk mengambil supaya ludah Nabi itu tidak sampai jatuh ke tanah dan mereka yang mendapatkannya. Nah, coba lihat. Ada di antara kita yang takdimnya begitu kepada orang lain? Nggak ada. Nah, terus kok kita dilarang mau takdim kepada Nabi Muhammad? Ada orang takdim kepada Nabi Muhammad dilarang. Sahabat Nabi saja takdimnya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka itu akan bersujud kepada Nabi Muhammad untuk mentakdimkan Nabi Muhammad, karena mereka merasa bahwasanya Nabi Muhammad itu berhak untuk ditakdimkan. Dan memang haknya untuk ditakdimkan. Hanya saja karena ketawaduan Nabi SAW dan karena takut sampai ketaatan seorang hamba kepada nabinya dan kepada Allah yang tidak tampak itu menjadi samar karenanya. Itulah makanya Nabi SAW itu melarang. Tapi diandai-andaikan. Nah, arti kedua, maksud daripada hadis itu adalah bagaimana keagungan haknya seorang suami itu terhadap istri. Kenapa kok bisa besar? Kenapa kok bisa agung? Harusnya kan seorang yang baru kenal, maka sesuai dengan kaidah umum di antara manusia, apa itu? Hubungan kita dengan manusia itu tergantung kepada atau berdasarkan atau berasaskan kepada perhitungan. Kamu baiknya banyak, aku juga harus buat baik banyak. Kamu orang baik, aku juga harus baik. Kamu orang jelek, kamu orang buruk, kamu orang jahat, aku harus menghindar atau harus jahat juga. Itu manusia. Pem Ustaz mengajar kalian merupakan sebuah kebaikan untuk kalian, sehingga apa? Kalian menghormati Ustaz. Coba Ustaz gak melakukan apapun, kalian gak bakal menghormati Ustaz. Itulah manusia. Harusnya kan seperti itu yang terjadi. Suami apa? Apa yang telah dilakukannya untuk seorang istri sehingga patut untuk memposisikan seorang suami begitu tingginya, sampai Nabi SAW bersabda demikian. Nah, gitu. Itu kan ada sebuah pertanyaan yang harusnya dicari-cari sehingga kita itu benar-benar tahu, oh ternyata begini loh. Yang pertama adalah karena seorang suami menjadi pintu utamanya masuk surga. Maksud tujuan kita itu hidup di dunia apa? Mencari pintu surga. Dan kita lepas daripada pintu neraka. Itu kan setiap hari pintu surga dan neraka keduanya itu terbuka. Kalau kita meridokan seorang suami, maka pintu neraka tertutup, pintu surga dibuka. Tetap dibuka. Tapi kalau ternyata kita membuat suatu kemaksiatan kepada seorang suami, membangkang, keluar tanpa izin, membuat galau, membuat susah, atau sampai dia itu berteriak-teriak, marah-marah, mengangkat suara di atas suaranya, atau menyakitinya dengan apapun juga, maka pintu neraka terbuka, pintu surga ditutup. Nah, gitu. Nah, jadi maksud tujuan kita hidup di dunia apa? Ya itu maksudnya. Nah, sedangkan apa? Seorang istri itu kalau punya suami, sebab utamanya masuk surga dan neraka itu adalah suami. Dan ridhonya Allah itu tergantung kepada suami. Kalau kamu ingin tahu nanti suami Allah itu ridho atau tidak, ya lihat aja suamimu. Karena apa yang penting itu adalah suami. Nanti setelah kamu menikah, tapi sekarang orang tua termasuk guru kamu. Kalau guru kamu, orang tua kamu ridho kepada kamu, maka kamu termasuk yang diridhoi oleh Allah. Semoga kalian demikian semuanya. Tapi kalau sudah kawin, ah udah enggak ada lagi sudah. Kamu kawin diperintah sama orang tua. Diperintah juga pada waktu itu juga oleh suami. Siapa yang diikuti? Suami. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka hukumnya tidak boleh kita itu taat kepada siapapun juga. Suami, guru, orang tua, semuanya enggak boleh. Nah, tapi kalau semua tidak bertentangan, hukumnya wajib kita mengikutinya. Nah, kenapa? Memang Allah meletakkan hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya itu kepada seorang suami. Nah, jadi dari kejadian itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi SAW itu menjelaskan hadis tersebut itu saking besarnya. Jadi kenapa kok sampai besar haknya seorang suami terhadap istri? Yang pertama karena suami itu adalah pintu utama atau sebab utama kita mendapatkan surga. Sebaliknya, suami itu juga merupakan sebuah pintu utama masuk neraka. Pengen yang mana kalian? Kalau pengen surga ya ingat terus pesannya Ustaz. Harus laksanakan 3. 1. 2. 3. Jangan cuma dihafal, tapi diterapkan, dilaksanakan, ya. Siap berjanji? Nah, jadi kalau kalian bisa seperti itu, dan memang yang namanya hidup itu harus mujahadah. Hidup itu mujahadah. Bangun tidur mujahadah nggak? Mujahadah. Pengennya sih tidur terus sampai diingatkan dalam azan. As-salatu khairum. Masih tidur juga. Sudah diingatkan juga, masih nikmatan tidur juga, ya kan? Nah, tapi artinya apa? Mujahadah, bangun. Waktunya bangun. Jangan mau kita itu mempunyai jiwa yang kerdil, dikendalikan oleh nafsu. Tidak, tapi hawa nafsu harus ikut saya. Nah, jadi kehidupan kita itu seperti itu. Mau ngomong seenaknya, enggak boleh. Mau kita melukai perasaan orang lain, enggak boleh. Mau kita itu bangka kepada perintah guru, orang tua, suami, enggak boleh, paksakan. Nah, dari sekarang itu kita telah melakukan sebab-sebab untuk supaya kita itu menjadi seorang yang mudah untuk melakukannya. Bagaimana kita melaksanakannya sekarang, Ustaz? Apakah ada sebab-sebab yang kita lakukan sekarang ini untuk menuju ke sana? Ada. Kamu bangun tidur jam berapa? Jam 3, 3:30 sudah dibangun nih. Kalau di rumah jam berapa? Jam 6, na'udzubillah. Tapi jam 6, ngaku sendiri lagi, ya Allah. Padahal di pondok, jam 3, 3:30 sudah bangun. Wajib bangun, nggak bangun dia, disiram pakai air. Ya kan? Ada sanksinya. Itu di pondok. Untuk apa? Dilawan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Sampai jadi kebiasaannya. Biasa melawan hawa nafsunya itu loh maksudnya. Kamu harus pakai seragam, beda-beda dalam satu minggu dua kali kan? Dari Sabtu sampai Senin. Apa? Rabu sama? Rabu putih. Senin sampai Rabu. Sabtu sampai Senin. Iya, Sabtu sampai Senin apa? Putih abu-abu. Terus dari Senin sampai Kamis. Nah, itu kan beda-beda. Kenapa? Itu aturan. yang supaya kalian itu menjadi seorang wanita yang disiplin. Disiplin dalam segala dalam apa? Dalam segala hal. Disiplin menjadi seorang istri, disiplin menjadi seorang ibu, disiplin menjadi seorang nenek, disiplin menjadi seorang tetangga, disiplin menjadi seorang ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu semuanya itu maksudnya disiplin, disiplin dalam kebaikan. Nah, itu dari satu rentetan itu bersambung. Ada kaitannya dengan dan merentet terus kepada hal yang lainnya. Nah, jadi itu maksudnya tujuannya itu. Kenapa kok di pondok itu segala sesuatu itu diatur. Mau pulang dibatasi. Kalau enggak sakit enggak boleh. Kalau enggak terlalu mendesak enggak boleh. Nah, kenapa demikian? Mengajarkan supaya kita itu tidak mengikuti selalu hawa nafsu, itu maksudnya. Jadi jangan boleh kita itu mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man wa qad khaba man. Dia beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Suci jiwa itu dengan apa? Dengan melawan hawa nafsu sampai bersih hatinya, bersih jiwanya. Nah, faham? Nah, itu. Jadi diantaranya juga adalah itu menunjukkan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaannya, keistimewaannya, kehormatannya dan keagungannya tidak ada satu orang pun yang bisa menggapainya kecuali Allah yang menciptakannya. Jadi kalau seumpama seluruh air laut itu digunakan untuk menulis kemuliaan Nabi dan akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, maka tidak akan ada habis-habisnya. Terus sampai habis semuanya air yang di laut itu tetap masih belum habis sifatnya Nabi yang termulia itu. Nah, oleh karena itu maka kita wajib mentakzimkan Nabi Muhammad setelah mentakzimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk daripada takzimnya kita kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan kita melaksanakan semua perintahnya. Di antara perintahnya adalah kalau kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang soleha, walaupun berat dirasakan oleh jiwa, walaupun berat dalam hati, walaupun suaminya begini begitu, walaupun, nah, gitu. Makanya saya selalu bilang, saya lebih senang kalau punya murid yang dizalimi oleh seorang suami. Kenapa? Orang dizalimi itu orang mulia. Tapi orang zalim, orang yang celaka. Saya nggak mau kalian menjadi orang zalim. Salah itu. Itu sebuah angan-angannya Ustaz dan doanya Ustaz. Jadikanlah kalian semua itu termasuk orang yang dizalimi. Jangan menzalimi. Faham? Setiap hari, setiap orang pasti akan dizalimi. Dan menzalimi. Kalau enggak, ya mati sekarang. Yang bilang enggak, ha-ha. Biasanya mati ya sekarang dah. Karena enggak mungkin. Kita selalu ada di dalam dua keadaan itu. Kalau enggak dizalimi, ya menzalimi. Faham? Orang yang berdosa berarti menzalimi siapa? Dirinya sendiri. Alladzina ajramu ala anfusihim. Berarti menzalimi dirinya sendiri. Faham? Tangan ini berhak untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Jiwa kita itu berhak untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, bukan malah sengsara. Kamu buat dia sengsara. Siapa yang zalim? Kamu yang zalim. Jadi bukan cuma zalim kepada orang lain. Jadi jangan berharap bahwasanya kita hidup di dunia itu tanpa dengan dua keadaan, gak mungkin. Pasti dengan dua keadaan. Makanya doanya Ustaz adalah semoga kalian menjadi orang dizalimi, bukan menzalimi. Nah, jadi kalau kalian mulai tadi cerdas, kalian gak perlu, itu loh maksudnya, sampai didetailkan, diperinci dulu. Nah, semoga kalian menjadi orang cerdas. Nah, itu juga harapannya Ustaz. Jadi menjadi seorang istri yang dizalimi lebih baik. Jangan menzalimi. Marah-marah sama suami, menzalimi apa tidak? Menzalimi siapa? Menzalimi dirinya sendiri. Sama siapa? Sama suami. Sama siapa? Sama anaknya. Loh, kok bisa? Menzalimi dirinya sendiri karena apa? Harusnya dia berhak mendapatkan pahala dong. Waktu itu berharga. Jangan diberikan kecuali untuk sesuatu yang berharga harusnya, tapi ini enggak, dibuat dosa. Dia menzalimi dirinya. Menzalimi suaminya, iya. Setiap orang yang merasa terluka perasaannya, terluka hatinya, terambilkan atau terhilangkan haknya, maka berarti dia terzalimi. Ya kan? Dan terus anak-anak gimana? Dengan menjadi seorang yang zalim, anak-anak itu dapat imbasnya. Apakah kalian itu merasa bahwasanya kalau kita itu berantem sama suami, kemudian anak-anak tidak merasa dan mendapatkan imbasnya? Kalau istri solihah, imbasnya kepada siapa? Anak-anak. Kalau istri solihah, imbasnya kepada siapa? Juga anak-anak. Nah, kenapa? Allah Ta'ala telah firman di dalam hadis kudsinya, "Idza ata'ani 'abdi baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakati." Idza ata'a 'abdi fam raditu anhu wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakati. Jika seorang hamba itu telah melakukan sebuah ketaatan kepadaku, aku ridho kepadanya. Kalau aku sudah ridho kepadanya, aku akan berkati dirinya dan semua yang ada di sekitarnya. Siapa semua yang di sekitarnya? Rumahnya, tanahnya, uangnya, tokonya, emasnya, bajunya, dan juga anak-anaknya. Ada imbasnya kepada anak-anak. Sehingga kalau ibunya solihah, anaknya soleh-solehah. Tapi kalau ibunya solihah, ya nggak jauh beda gitu. Mana ada mangga berbuah nangka atau nangka berbuah pisang? Ada? Mana ada di bawah pohon nangka tapi ada daun pisang? Di bawah pohon pisang ada daun nangka? Ada? Ya nggak ada. Jadi jatuhnya di bawahnya situ. Ngerti nggak? Nah, jadi harus paham. Mana ada orang yang kedinginan di tempat yang sangat panas? Mana ada orang yang kepanasan di tempat yang cuacanya dingin? Ada. Nah, jadi semua yang ada di tempat itu, sekitarnya itu dia akan merasakan dengan apa yang ada di sekitarnya, yang terjadi di sekitarnya. Nah, begitu pula sebaliknya katanya. Wa idza asani abdi sakhattu alaihi wa idza sakhattu la'antu wa la'nati talhaqu sabi'a min waladi. Kalau sudah hambaku itu telah berbuat maksiat kepadaku, aku akan murka kepadanya. Kalau sudah aku murka kepadanya, aku akan laknat dia. Dan ketahuilah, laknatku itu akan mencapai dan menemui kepada keturunannya yang ketujuh. Jadi sampai turun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu bukan warisan, bukan. Bukan dosa itu tidak diwarisi, tidak. Tapi imbasnya. Tahu imbas? Efeknya itu ada. Mana mungkin masa orang tua itu berbuat begini atau apa yang dilakukan orang tua itu akan menular kepada anaknya? Lah iya, kita lihat aja anak-anak mirip sama siapa? Sama tetangganya apa orang tuanya? Orang tuanya, cucunya lihat mirip siapa? Mirip anaknya, dan begitu seterusnya. Mana ada anak tidak mirip orang tuanya, tidak mirip kakeknya, tidak mirip paman-pamannya? Berarti anaknya siapa dong? Sama seperti itu. Kalau semua badan saja, fisik saja bisa menular, bisa menyerupai, maka begitu pula nasibnya juga seperti itu. Nah, oleh karenanya diperintahkan kita untuk memilah-milih calon pasangan kita. Kenapa? Karena yang namanya pasangan kita itu sangat menentukan kepada tabiat, akhlak, dan sebagainya. Nah, jadi semuanya mengerti? Oh, ternyata kalau seumpama kita itu baik, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh siapa pertama kali? Kita sendiri, bukan siapa-siapa, kita sendiri. Jadi kan diri kami itu orang dizalimi, jangan dizalimi. Dan kebaikan yang akan kamu dapatkan pasti, nggak mungkin nggak. Balasan kepada orang yang zalimi pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Nabi Rasulullah bersabda dalam hadisnya, apa? Albirru la yabla wa zambu la yansa wa dayan la yamut faf'al masikta fakama zadimu. Jadi kata Nabi Rasulullah, yang namanya kebaikan itu tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa itu tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang maha menuntut balas tidak mungkin tidur, tidak mungkin lalai. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan itu pasti ada balasan setimpal. Nah, jadi maunya apa balasan kamu? Kebaikan? Ya berbuat baik. Mau hidup apa? Bahagia apa sengsara? Ya berbuat baik, taat. Kenapa yang menentukan kebahagiaan kita siapa? Bapak Presiden Jokowi? Atau Menteri Agama kita? Atau Pak Bupati Pasuruan? Atau yang tergantung kepada mudir pondoknya gitu? Ya, yang menjadikan seorang itu bahagia atau tidak, sengsara atau senang, sedih atau gembira, itu adalah Allah, satu-satunya Allah. Gak ada yang lainnya, gak ada yang lainnya. Orang tua pengen membahagiakan anaknya, sampai kemudian orang tuanya itu rela menjual barangnya, menjual tanahnya untuk hanya membahagiakan anaknya. Beli sepeda motor, dibelikan, baru pakai sekali, mati dia, celakaan. Nah, coba lihat. Ternyata apa? Apa yang dipikirkan oleh manusia itu gak bisa membahagiakan, tapi justru menyengsarakan. Tapi kalau Allah yang bahagiakan, nah, pasti bahagia. Pengen bahagia? Bahagia itu di tangan siapa? Nah, kalau kita sudah yakin bahwasanya bahagia itu di tangan Allah, dengarkan apa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Man amila salihan min zakarin au unta wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh dalam keadaan dia beriman, maka pasti niscaya kalian itu akan diberikan, atau dia itu akan diberikan kehidupan yang sangat menyenangkan di dunia sebelum di barzah. Di barzah sebelum di alam mahsyar. Di mahsyar sebelum di akhirat nanti. Yang akhirnya kemudian dia di surga bersama sebaik-baik yang menyayangi kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum. Nah, jadi ternyata untuk menjadi orang baik mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Ah, sulit. Mau jadi orang baik itu sulit. Mau jadi orang tidak baik, mudah apa tidak? Mudah, tinggal kata-katain aja orang tuh. Hai hitam, hai coklat, hai jerawat, hai panuan, hai gudisan, hai orang miskin, hai hidungnya yang pesek, hai bibir doer. Dosa enggak? Nah, gampang, mau dosa gampang. Tapi mau berbuat baik harus bangun malam dulu, harus mengeluarkan uang dulu, sedekah dulu, harus paksakan senyum dulu walaupun kita sakit gigi. Nah, itu berat. Jadi kebaikan itu berat. Kenapa kok berat? Nah, karena harus disediakan. Kenapa kok berat? Berat karena memang manusia itu pada awal mulanya Allah menciptakan manusia itu yang standar itu selalu dengan hawa nafsu dan godaannya, cobaannya, karena memang manusia itu sasaran daripada cobaan dan ujian Allah. Jadi kalau gak siap untuk menjadi sasaran ujian dan cobaan Allah, ya minta mati gitu. Seperti tadi itu saya doakan kalian semoga menjadi orang-orang yang dizalimi, bukan yang menzalimi. Nah, tapi kan banyak bilang berarti belum siap, gak siap untuk diuji. Nah, kita kan lihat, kita saksikan anak baru terutamanya, karena dia itu gak betah, akhirnya dia itu memfitnah. Nah, gitu. Harusnya tidak dilakukan, tapi karena dia gak tahu, jadi dia melakukannya. Sampai dibilang katanya begini, katanya begini. Ah, masa iya sih, kayaknya gak pernah kayak begitu. Ustaz tanyakan sama Ustaz Adi, ya coba lihat di kamarnya gimana. Enggak, katanya cuma fitnah. Kenapa? Bikin alasan supaya dia itu pulang, orang tuanya kesian. Nah, gitu. Kok bisa dia itu pinter membuat alasan semacam itu? Yang pinter bukan dia, tapi setannya. Ngerti gak? Jadi setan itu S-nya bukan seperti Ustaz S3, tapi S-nya itu udah ribuan. Jadi jangan sampai kita pikir kita ini lebih pintar dari setan. Gak mungkin saya akan digoda oleh setan. Ini siapa bilang? Orang tingkatnya apapun, baik tingkat kutub ataupun abdal, autad, aulia, apalagi orang seperti kita, orang biasa, nah itu semuanya itu dicoba oleh setan. Memang Allah ciptakan setan itu untuk dendam kepada manusia. Kalau seumpama dirinya sudah penuh dengan wirid, cahaya, sehingga dia itu bisa, gak bisa masuk dari dalam, itu gak bisa menggodanya. Dia goda dari yang luar, lewat anaknya, lewat istrinya, lewat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Nah, itu kan lebih bisa membawa pengaruh yang besar kepadanya. Nah, jadi seperti itu. Nggak bakal mengalah setan itu dan putus asa kecuali kalau kita sudah mati baru dia selesai sudah pekerjaannya. Apa yang dilakukan oleh dia? Kalau ternyata kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan husnul khatimah, Allah maj'alna minhum, maka mereka menangisi kematian kita itu sampai mereka berduka selama 40 hari lamanya. Semoga kita termasuk yang bikin setan duka terus. Nah, kalau bisa kita culek matanya, kita tendang mukanya. Jangan kita biarkan dia makan dan minum. Gimana caranya? Mau pakai pakaian, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Semuanya baca bismillah. Biar kapok dia. Kurus, kering, gitu. Pem, gak makan, sengsara. Nah, siap seperti itu? Nah, jangan jadi setan. Nah, kalau seperti tadi itu, yang memfitnah itu jadi setan itu. Nah, ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi biar terus terang saja. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Pem, ente belajar di sini, siapa yang maksa? Siapa yang mau? Kita kan sudah bilang dari awal, di sini tidak ada tempat, sudah. Tapi kalian maksa, begitu maksa seperti itu. Nah, gitu. Malah memberatkan kita. Jangan ya. Nah, satu lagi. Dari kapan sampai kapan enggak boleh ada izin? Nah, hati ya. Jadi cukup. Kalian ikuti di sini, itu adalah bekal buat kalian ke depan. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang ini menjadi bekal untuk kalian di masa depan. Keberkahannya, kemuliaannya, kebahagiaannya, kehormatannya, efek baiknya, efek positifnya, semua itu akan merasakan kalian sendiri. Jadi karena indah di pondok itu luar biasa gitu loh. Jadi nanti di sini bukan tidur-tidur terus gitu loh. Tapi kan ada lomba, ada makan kambing, ada apa lagi? Hah? Enggak ada dares, alhamdulillah. Nah, itu yang paling penting tuh. Tapi sholat tetap saja. Sholat tetap bukan libur saat libur. Sholat libur juga? Enggak dong. Sholat tetap sholat. Nah, tapi semua pelajaran selama 3 hari ya. Itu 4 hari ya. Oh, sampai enggak terima. Jangan diubah-ubah dong saat itu kan sudah direncanakan. Nah, Fem, ngerti gak? Nah, jadi hati-hati, jangan mau kita terlena oleh setan, karena setan itu super dan maha atau mega pinter. Gitu. Fem, jadi kalau semua manusia itu jenius, setan itu adalah super jenius. Fem, nah. Jadi kalau semua manusia ada yang menakutkan, setan itu super. Nah, kalau ada manusia jelek, setan itu super jelek. Kalau ada manusia yang iri, berarti setan itu ada super iri. Nanti kita akan lihat bersama-sama insya Allah, setan itu semuanya dibakar dalam neraka. Nah, ada yang bilang, Sat, jangan bilang gitu, nanti datang sama antum. Ah, enggak takut kita. Kita enggak takut pada setan, tapi takutnya pada Allah. Nah, jadi jangan takut pada setan. Kalau takut pada setan, tambah ditakut-takuti. Nah, gampang enggak membedakan setan sama yang bukan? Gampang, karena setan bukan seperti manusia, gitu loh. Ya, setan itu bukan seperti manusia. Dan manusia itu ada yang tergolong dari setan juga. Syaitanul Inis bahkan lebih bahaya. Nah, bedanya gimana? Manusia yang baik, manusia yang jelek. Bedanya itu adalah kalau manusia yang baik itu memerintahkan selalu kebajikan. Pahala yang didapatkan. Tapi kalau memberitakan pada sesuatu keburukan, ah berarti dia itu termasuk yang setan. Nah, gitu. Tapi jangan bilang, setan. Gitu. Fem, ada orang ganggu sholat? Setan. Ada orang mau mencegah sholat? Setan. Ada orang nyuruh kita berbuat maksiat? Setan. Ada orang yang lagi di musola tidur-tidur, ngantuk? Setan. Nah, jangan mau jadi setan. Usaha enggak, anak mau jadi setan. Anak nanti diingat sama sesegah, diingat sama teman-temannya. Ini loh. Nah, yang pernah jadi setan. Nanti kalau sama anaknya datang, mondok di sini nanti. Nah, saya tanya, siapa ibunya? Ustaz, ibu anak pernah di sini dulu. Siapa namanya? Fulana. Oh, yang pernah jadi setan dulu ya. Mau seperti itu? Nah, tapi herannya manusia sekarang itu suka dengan yang identik setan. Ada mie goreng setan, nasi goreng setan, bahkan klub bola klub setan. Sudah tahu klubnya klub setan masih didukung, makanya saya nggak mau dukung klub setan itu. Saya dukungnya Chelsea, bukan MU. MU setan. Nah, itu cuma hobi saja. Hobi nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat. Karena nggak senang bola itu lebih baik. Nah, sehingga pikirannya itu nggak sampai punya pikiran yang maksiat tuh anak muda itu bagus, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulannya, bahwasanya yang namanya hidup ini penuh perjuangan dan harus berjuang. Kalau nggak mau berjuang ya mati. Setiap tindak tanduk kita itu harus berjuang. Tahu kan berjuang? Apa artinya berjuang? Berusaha dan berkorban. Nggak mungkin kita itu lepas daripada berusaha dan berkorban. Nggak mungkin. Kita mau makan, ada usaha? Ada pengorbanan? Apa pengorbanannya? Yang cerdas sedikit. Apa pengorbanan yang dikorbankan? Mengorbankan energi ke sana kemari, itu kan energi yang kebuang tuh. Korban harus berkorban. Apa ini? Harus usaha. Nah, kehidupan kita di dunia harus seperti itu. Nggak mungkin lepas daripada perjuangan. Ah, oleh karenanya dunia itu merupakan sebuah kesempatan dan kesempatan itu harus diperjuangkan dan semua perjuangan itu membutuhkan kepada pengorbanan. Nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan, nggak ada. Jadi harus ada pengorbanan. Jadi semoga kalian semua termasuk yang bisa berjuang dan memperjuangkan serta berkorban sehingga kalian termasuk beruntung di dunia sampai di akhirat. Bukan hanya kalian saja, tapi anak-anak kalian juga, suami kalian juga, anak keturunan kalian juga, dan seluruh kaum muslimin di dunia semuanya seperti itu sampai hari kiamat. Sehingga dengan begitu kita menyusahkan, menyesakkan, menyengsarakan, membuat keadaannya buruk. Siapa? Setan. Ya Allah, diterima, semoga dikabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan cinta sama setan ya. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi musuh yang sangat jelas. Jadi jangan Al-Ma'had. Apa? Al-Ma'had? Di dalam surat Yasin dulu. Lekum ya Bani Adam an la ta'budush inna syaitana lakum. Jadi setan itu adalah aduh musuh buat kita. Masa musuh mau didekati? Musuh mau diikuti? Jangan mau ya. Musuh itu jelas seseorang yang harus kita hindari. Begitu pula setan itu harus dihindari. Jadi kita harus paham ya, di dalam diri kita itu setan itu ada di dalam diri kita dan pikiran kita. Kalau kita dekat sama orang soleh, apalagi seorang yang wali, maka cahayanya itu bisa menjadikan setan itu takut mendekat. Nah, oleh karenanya, kenapa sih kalau di pondok itu mudah sekali kita berbuat baik, tapi kok di rumah sulit sekali, padahal sudah direncanakan, bahkan diwajibkan. Ya apa tidak? Nanti pulang ke rumah, sampai ke pondok nanti kita tanda-tangan nih. Kalau enggak kita kasihkan sanksi. Fem, ternyata sulit juga gitu lah. Melaksanakannya itu sulit, padahal nanti anak kok sudah di rumah, walaupun sebebas-bebasnya, tetap wiridul latif saya baca, latif hadat saya baca, sholat jamaah saya laksanakan. Saya akan berdakwah kepada kakak dan adik saya, akan berusaha menjadikan warna yang baik di rumah saya. Itu cuma rencana gitu lah. Masalahnya cuma rencana. Nah, kenapa demikian? Nah, ada setan. Kenapa demikian? Karena tidak ada lingkungan yang mempunyai sebuah cahaya nur. Nur itulah yang bisa membakar. Ingatkan bagaimana ceritanya seorang setan? Bukan seorang setan ya, setan. Nah, setan, dia itu mau masuk masjid, tapi dia gak bisa masuk. Di luar aja. Hanya tegur sama seorang wali Allah yang bisa melihat. Nah, jadi yang bisa melihat sesuatu itu ada wali Allah, ada juga bukan wali Allah, bisa gitu. Nah, seperti kebanyakan perempuan yang berdarah, ada darah itu darahnya manis katanya itu suka bisa melihat gitu, yang begitu-begitu itu bisa melihat gitu. yang mistik-mistik, bukan hanya wali Allah. Jadi artinya kalau wah aku bisa melihat berarti wali Allah, enggak. Nah, jadi kalau si wali Allah ini melihat setan, setannya di depan masjid. Akhirnya dia bilang, ngapain kamu di sini? Aku mau masuk ke sana, tapi aku tidak bisa mendekat. Kenapa mau masuk ke sana? Itu ada yang tidur tuh. Fahim, aku akan mengganggunya. Tapi orang yang sholat di sebelahnya, orang yang sholat itu loh, orang yang sholat di dalam masjid itu aku akan mengganggunya. Tapi yang tidur di sebelahnya itu yang mencegah aku untuk mendekatnya. Kalau so aku dekati dia sampai satu langkah saja, niscaya badanku semua akan terbakar karenanya. Karena apa? Nafasnya orang yang tidur. Siapa yang tidur? Yang tidur itu adalah seorang alim. Sedangkan yang sholat, seorang yang bodoh. Makanya jangan menjadi orang yang bodoh. Makanya kamu belajar di pondok untuk supaya jadi orang pintar dan bukan yang bodoh. Semoga kalian jadi pintar semuanya. Gal, kita masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang sedikit itu lebih baik daripada banyaknya amal. Gal ma'alifu hafidhullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi fi darinya amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala la an uallima baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Ayo. Karena dia itu suka memperhatikan. Jadi bukan hanya senang saja, tapi juga memperhatikan. Nah, ingat ya. Paham di sini, harus kita pahami kenapa Ustaz katakan suka memperhatikan. Karena orang kalau memperhatikan berarti sayang. Kalau sayang berarti perhatian. Nah, sehingga di sini kita tanyakan pada misalnya, untuk menguraikannya itu gini. Kalian sayang gak sama Allah? Sayang gak kepada Nabi Muhammad? Buktinya apa? Nah, kan harus ada buktinya. Kalau sayang itu perhatian. Malis, gak boleh tidur, ngantuk. Ah, itu gak sayang sama Allah itu, yang tidur ngantuk itu. Fema, yang ngantuk itu berarti gak sayang. Kenapa? Gak perhatian dia kepada Allah. Nah, gitu. Itu salah satu contoh itu seperti itu. Nah, jadi Abu Hurairah itu sangat perhatian kepada kucing. Fema, sampai dia itu kalau dapat makanan itu, gak mau dia makan semuanya, dibagi sebagainya untuk kucing. Dapat rezeki, dibagi sebagian rezekinya untuk kucing. Jadi semuanya kucing. Jadilah dia itu Abu Hurairah. Tema Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah itu memperlihatkan suatu hadis yang menunjukkan akan kepentingan dan kemuliaan sebuah ilmu itu. Di mana kata beliau, aku mengajarkan satu bab saja daripada ilmu terkait dengan larangan ataupun perintah Allah. Maksudnya ilmu agama, ilmu syariat, baik terkait kewajibannya, kesunahannya, kemakruhannya, hal yang diharamkannya. Mengajarkan itu semuanya, itu katanya lebih baik, lebih utama, lebih aku pilih daripada aku sampai menghadiri 70 medan peperangan. Coba lihat. Lebih baik daripada 70 medan peperangan. Semuanya jalan Allah. Jadi peperangan itu bisa jadi bukan karena Allah. Tapi ini semuanya jalan Allah. Tapi ini lebih baik. Nah, jadi kalian itu sekarang belajar untuk apa? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi belajar untuk mengajar nantinya. Bukan hanya harus punya pondok, harus punya madrasah, tidak. Tapi menjadi seorang pengajar saja sudah bisa, kan? Kalian semua menjadi pengajar, bisa? Bisa, semuanya bisa. Kenapa? Nggak harus mengajarkan orang banyak. Paling nggak mengajarkan diri sendiri. Mengajarkan suami. Mengajarkan anak-anak, mengajarkan keluarga, apalagi sampai bisa lebih daripada itu, mengajarkan orang banyak. Maka kemuliaannya sama seperti itu. Itu mengajar, itu faedahnya mengajar. Kenapa? Kita itu kan pengetahuan kita atau keintelektualan kita itu kan didapatkan daripada apa yang kita simak, apa yang kita fahami, apa yang kita lihat. Ketika Ustaz Segaf itu ngajar itu begini, ah berarti antum bisa dong gitu. Karena kalian sudah melihat kan Ustaz Segaf waktu ngajar kan, ah gitu. Berarti kalian juga harus bisa. Tinggal meniru saja. Nah, begitu pula kita mengajar, niru guru kita ketika mengajar. Guru kita meniru gurunya ketika mengajar. Gurunya meniru gurunya, dan begitu seterusnya. Sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Itulah beda antara ilmu yang kita miliki dengan ilmu yang di luar sana. Ilmu di luar sana itu punya ijazah, ya kan? Ijazahnya itu kemana larinya? Ya ke pekerjaan, ke kantor-kantor itu. Tapi kalau ijazah kita tidak, ijazah kita itu larinya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah langsung. Nah, jadi mulia sekali. Walaupun tidak ada ijazahnya, kalau belajar ilmu agama itu lebih mulia daripada tidak ada ijazahnya. Kenapa? Ini ilmu yang mulia memang. Tanpa kita muliakan, tanpa dimuliakan, makanya kalau kita ingin tahu negara itu nanti termasuk negara yang dimuliakan Allah atau tidak, bagaimana dia itu menyikapi, bagaimana dia itu memuliakan, bagaimana dia itu menghormati kedudukan daripada ilmu agamanya. Kalau sama pemerintahnya sangat perhatian kepada ilmu agama, maka berarti pemerintahnya itu baik. Kalau pemerintahnya itu tidak memperhatikan kepada ilmu agama, berarti pemerintahnya tidak baik. Ya, sudah pasti itu sudah. Pasti. Fendi manapun, negara manapun, kalau semua perhatian kepada ilmu agama, pasti dia akan mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita itu harus merubah sistem pendidikan kita ini supaya lebih banyak ilmu agamanya, paling tidak. Harus seperti itu. Atau ada dasar yang sudah kita buat, standar yang kita buat sistemnya untuk supaya mereka itu sudah secara standar mereka sudah dapat ilmu agama itu, sehingga mereka itu takut pada Allah, bukan takut pada KPK. Paham? Cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Itu maksudnya, standarnya kan seperti itu. Nah, jadi itu gak mungkin bisa diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, buktinya, lihat bagaimana sahabat Nabi sampai-sampai dia mengatakan, aku mengajar satu kali bab, satu bab saja aku mengajar seperti yang kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Dan itu lebih afdol, lebih utama di mata Allah daripada berjuang fisabilillah, menghadiri dalam medan sabilillah sebanyak 70 medan peperangan, kata Abi Hurairah gitu. Kemudian wasu'ila Sayyidina al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimallahu ta'ala anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Sufyan ats-Tsauri rahimahullah tentang seseorang yang berperang dan seseorang yang mengajar atau belajar Al-Qur'an, mana yang lebih baik? Mana lebih engkau pilih? Kalau engkau menjadi salah satu daripada keduanya, mana lebih engkau pilih? Maka dijawab oleh beliau, faqala ta'allamul Qur'an, lebih baik orang itu belajar Qur'an. Kenapa? Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa ada yang kurang jelas dengan artinya itu? Ada yang kurang jelas? Jelas sekali. Ini bukan dengan kata-kata yang bermakna majas. Tidak, tapi bermakna hakikat. Hakikat itu apa? Buku itu, nah ini namanya buku, kitab. Nih. Ini namanya apa? Ini, handphone. Fem, namanya handphone. Nah itu namanya arti hakikat. Nah, tapi kalau seumpama arti majas itu bukan arti sebenarnya. Ini arti bukan arti majas, arti sebenarnya. Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, siapa yang terbaik di antara kita? Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi Muhammad, adalah yang belajar Al-Quran, lalu mengajarkannya. Itu yang terbaik. Tidak dikatakan seorang presiden. Tidak dikatakan seorang pejabat. Tidak dikatakan orang yang ganteng. Tidak dikatakan orang yang kaya. Tidak dikatakan orang yang berakhlak yang baik. Tidak dikatakan siapapun juga, tapi dikatakan adalah yang belajar Al-Quran. Siapa mereka yang menghafal Quran? Lalu mengajarkan hafalannya kepada orang lain yang mau juga menghafal Quran. Nah, beruntung mereka yang menghafal Quran ya. Makanya jadi mau menghafal Quran itu, yang hafal Quran banyak apa sedikit? Padahal keutamanya besar kan? Kenapa kok sedikit, kok gak banyak? Karena ada setan. Jadi semuanya itu kembali pada setan. Nah, kalian kalau suruh pilih, kawin apa hafal Quran? Nah, itu. Ini kalau seumpama hafal Quran nunggu 2 tahun lagi. Kalau kawin gak bakal bisa. terganggu hafalan Qur'annya. Ah, gimana? Mau dipending nikahnya atau mau hafal Qur'an? Jadi kebanyakan dari kita itu cuma ngomong doang gitu. Tapi pelaksanaannya tidak gitu. Jadi dan ingat ya, setiap kita itu menjanjikan sesuatu kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Mendengar dan langsung diuji oleh Allah Ta'ala. Orang itu kalau melakukan tarikat, melakukan mujahadah itu langsung diuji. Saat anak mujahadah, minggu ini mujahadahnya apa? Enggak marah, nanti diuji dengan marah. Enggak senyum, akhirnya apa? Sakit gigi. Hanya susah, mau senyumnya susah gitu. Jadi coba oleh Allah Ta'ala. Jadi siap-siap. Kalau kita itu mau bermujahadah tentang sesuatu hal, pasti Allah akan memberikan ujian terkait dengan hal itu. Kenapa? Allah itu justru karena rahmatnya ingin memberikan sesuatu yang cepat kepada kita. Jadi supaya kita itu berhasil mujahadahnya, dikasih sesuatu yang bertentangan dengan mujahadah kita. Sehingga apa? Kita bisa melewati sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Berarti sudah menjadi kebiasaan buat kita. Itu loh maksudnya. Coba rasakan dari dulu. Setiap mujahadah yang kita berikan, kan pasti cobaannya kebalikannya. Kita mujahadah mau sholat tahajud. Yang berat apa? Bangunnya. Kadang-kadang tidurnya kita terlambat, ada yang bang ngajak ngobrol, nggak ada kepentingannya. Anak ada sesuatu yang penting mau dibicarakan. Wah sudah, tapi jangan sekarang, nanti jam 10 gitu. Dan akhirnya apa? Sudah, tunggu jam 10. Waktunya jaros, dia izin dulu sama ketua kamarnya. Temuan sama orang itu di belakang kamar mana gitu ya. Begitu ketemuan, akhirnya apa? Udah dia penasaran apa gitu. Nggak, tadi saya makan dua piring. Kira-kira bikin gemuk enggak ya? Cuma mau tanya itu doang. Jadi emang ada, setan itu pintar gitu. Setan itu pintar. Jadi bikin sesuatu itu pintar sekali. Jadi pertama kali dibikin orang itu langsung perhatian. Perhatian membuatkan pada penasaran. Caper itu loh ya, caper. Jadi orang itu kalau caper kan memantik apa? Perhatian. Kenapa sih orang begitu sih? Nah, kenapa? Kamu katakan kenapa orang begitu itu sudah kena godanya setan sudah. Kenapa peduli? Ngapain peduli? Biarin saja orang mau gila, mau gimana aja terserah aja gitu. Apa urusan kamu? Nah, gitu. Nah, kan kamu selalu ada gitu. Ada yang aneh lihat, ada orang jalan dilihat. Ada mantu ustaz dilihat. Bukannya lihat ke ustaz, lihat mantu terus. Nah, kenapa? Semuanya sama-sama cantik kok gitu. Jadi saya satu contoh seperti itu gitu loh. Jadi oleh karena itu jangan buat perhatian. Gimana supaya nggak membuat memantik perhatian? Jangan berbuat sesuatu. Diam bicara. Diam semuanya. Tapi kalau sudah ada yang bicara, ada ini langsung. Apa ini? Siapa dia? Gitu loh. Jadi sesuatu yang caper itu akan membuahkan kepada penasaran, gitu. Ada ibu-ibu datang langsung, ngerapi-rapiin. Gitu. Disangkanya mau cari jodoh, padahal mau bayar koroma. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita bukan termasuk yang tidak berhasil dalam mujahadah kita. Semoga kita bukan termasuk orang yang diperdaya oleh setan. Semoga setan sangat kita benci dan setan sangat membenci kita, tapi dia tidak bisa mendekati kepada kita. Semoga kita dibentengi oleh Allah Ta'ala dengan mahabbahnya, dengan rahmahnya, dengan inayah dan barokahnya serta hidayahnya, sehingga tidak ada satu setan pun yang bisa menguasai kita dan memperdayakan kita. Lalu yang menjaga keimanan takwaannya berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, dan kita mendapatkan kemuliaan yang paling besar di dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa lamana sabu salih al-fatihah.